Mitra Bisnis, DPR mewacanakan soal wajib militer di Indonesia seperti yang dilakukan di Singapura dan Korea. DPR merasa wajib militer penting untuk memperkuat pertahanan negara. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik Arbi Sanit. Pak Arbi, apa komentar Anda mendengar wacana wajib militer ini? Kalau wajib militer kan seluruh orang Indonesia diwajib, mulai dari yang muda-muda. Saya kira sekarang ini ya Indonesia masih memakai proteksi dari Amerika, saya kira belum itu. Lebih baik kita memanfaatkan itu aja dulu. Saya kira belum saatnya sekarang. Orang militer sukarelawan aja begitu banyak. Bukan wajib ya, mereka sukarela ya. Itu aja melimpah. Lapangan kerja terbatas kan. Untuk apa wajib militer? Orang mau sukarela, mau jadi militer aja masih banyak kok. Tapi bukankah ini salah satu mandat konstitusi, Pak, yang menyebutkan tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara? Konstitusi itu kan ngaco. Itu DPD aja disunat. Kenapa harus mutaati tentang wajib militer? Jadi jangan sedikit konstitusi, Pak. Orang konstitusi yang dia amburadul, Pak. Ya kalau cuma sekedar nasionalisme wajib militer, begitu mahalnya nasionalisme. Apa artinya ada muatan politis, Pak, dalam wacana ini? Muatan politik ya DPR, Pak. Mau bermain-main dengan anggaran, lalu mau bermain-main dengan mengatur rakyat Indonesia, dia mau ngambil kekuasaan kebebasan rakyat, seperti undang-undang ormas juga itu. Ya kan itu anggaran biayanya, Pak, tersedia. Lagi pula itu kan mengganggu orang untuk belajar, untuk bekerja. Biar aja lah dulu orang bekerja, belajar, kalau sudah cukup maju, ya baru kita wajib militer. Dan itu pun kalau negara memang memerlukan pertahanan dari seluruh rakyat yang aktif, diaktifkan. Terus sekarang ini untuk apa? Saya kira akan jadi wacana. Demikian pakar politik Arbi Sanit. Saya Wendy Lim.